بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kita masih dalam penjelasan tentang ahkamul qisas, hukum-hukum qisas. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang berapa besar pembayaran dia sebagai ganti dari qisas. Baik itu dia disebabkan karena keliru dalam membunuh, ataukah pembunuhan yang menyerupai tindakan kesengajaan atau tindakan yang disengaja. Yang kesimpulannya bahwa pembayaran dia tersebut sebesar 100 ekor unta atau yang senilai dengannya dari uang emas atau perak atau yang menduduki kedudukannya. Namun berbeda dalam hal jenis-jenisnya. Jenis dari diyatul khata' berbeda dengan syibhul 'amd. Dan syibhul 'amd telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, itu dikuatkan pula, ditegaskan dalam hal pembayaran dia sama seperti seorang yang membunuh dengan sengaja. Kita lanjutkan kembali. Qala hafizahullah ta'ala al-qisasu fil qatli bittamathul. Maka qisas dalam hal pembunuhan yaitu dengan at-tamathul, disamakan. Ya, cara membunuhnya pun disamakan. Faman qatala rajulan bi syai'in fal haqqu qatluhu mithla ma qatal. Maka barang siapa yang membunuh seseorang dengan sesuatu, maka pendapat yang sahih membunuhnya seperti apa yang dia membunuh orang tersebut. Jadi kalau dengan pistol, maka dibunuh dengan pistol. Dengan pedang, dibunuh dengan pedang. Dengan kapak, dibunuh dengan kapak. Wa qad taqaddama hadithu Anas fi sahihain. Dan telah terdahulu hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fil yahudi alladhi radda ra'sal jariyah farudda ra'suh. Tentang seorang Yahudi yang memecahkan kepala seorang wanita, maka dia pun dipecahkan kepalanya, dipukulkan antara dua batu. Jadi sama kisosnya, cara membalasnya pun sama. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa Malik wa qaulin anil Imam Ahmad. Dan ini adalah madhabnya Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, dan pendapat, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Wakhtarahu ba'dul muhaqqiqin. Dan dipilih oleh sebagian ahli tahqiq. Illa idha harraqahu au harraqahu bin nar. Kecuali kalau orang yang tadi membunuh seorang tersebut, dia membunuhnya dengan cara membakarnya dengan api. membakar dengan api karena tidak diperbolehkan. La yu'adzibu binnari illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang membunuh orang lain dengan membakar, maka jangan dikisos dengan membakar pula. Tidak dikisos dengan membakar karena membakar tidak diperbolehkan. Namun selain itu, ya, kembali kepada keumuman bahwa pada saat dikisos maka sama kedudukannya, yakni sama dalam hal cara dia membunuh orang tersebut. Lima thabata fi sahihaini min an-nahyi 'an at-tahriq bin nar. Berdasarkan apa yang telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari larangan membakar seorang dengan api. Wa bihadza qala al-Imam Ahmad rahimahullah, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa amma hadithu, adapun hadith la qawada illa bisayf, tidak ada qisas kecuali dengan pedang. Akhrajahu Ibnu Majah, hadith ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Fa huwa hadithun dhaif, maka ini adalah hadith yang lemah. Wa dha'afahu jam'un min al-huffaz kal Baihaqi wa ghairihi, telah dilemahkan oleh sebagian dari kalangan para huffaz seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Nah, jadi ini permasalahan bagaimana cara mengkisos seseorang yang membunuh orang lain. Maka beliau menjelaskan bahwa cara mengkisosnya sebagaimana dia membunuh orang tersebut, maka dia pun dikisos seperti itu. Nah, kecuali satu keadaan, yaitu apabila dia membunuhnya dengan membakar, maka tidak boleh dikisos dengan membakar pula. Permasalahan yang berikutnya, kalau satu orang dibunuh beramai-ramai, ya, berkelompok, ada orang meninggal. Kenapa dibunuh? Siapa yang bunuh? Banyak, 10 orang. Nah, apakah 10 orang ini pun dikisos seluruhnya, ya, atau mungkin pemimpinnya saja, ya, yang memprovokasi mereka? Nah, disebutkan di sini. Wa amma qatlul jama'ati idza qatalu wahidan mutamali'ina 'alaihi, adapun pembunuhan beramai-ramai, pembunuhan berjamaah. Ya, jadi ternyata bukan hanya zikir jamaah saja yang ada, bunuh jama'i pun ada, pembunuhan secara berjamaah. Jika mereka membunuh satu orang, mutamali'ina 'alaihi, mereka saling bahu membahu, mereka bersepakat, mereka berkumpul tolong menolong untuk membunuh satu orang, ya, fahiya mas'alatun la nassa fiha. Ini permasalahan, kata beliau, tidak ada nas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nas. Wa innama 'indama awjaba Allahul qatla lil qatil wa kanu kulluhum qatilin. Dan hanya saja ketika Allah azza wa jall mewajibkan untuk membunuh orang yang membunuh. Ya. Nah, sementara mereka semua dikatakan sebagai qatil, semua mereka itu berstatus sebagai pembunuh semua. Jadi pembunuh beramai-ramai. Wajib qatluhum jami'an, maka wajib membunuh mereka semua. Artinya nas yang sharih yang menjelaskan tentang itu tidak ada. Tapi yang ada adalah keumuman dalil. Ya, siapa yang membunuh maka dikisos. Itu keumuman dalil. Sehingga siapa saya dikatakan sebagai qatil, apakah satu orang atau dua orang membunuh orang yang sama, maka mereka statusnya sebagai qatilin, orang-orang yang membunuh. Jadi walaupun banyak, maka di sini beliau mengatakan wajib untuk mereka semua dibunuh. Waqad sahha an Umar annahu qal, dan telah sahih dari Umar bahwa beliau mengatakan, law ishtaraka ahlu Sana'a laqataltuhum. Kalaulah sekiranya ikut serta penduduk Sana'a untuk membunuh seseorang, saya akan membunuh mereka semua. Nah, itu menunjukkan bahwa pembunuhan beramai-ramai, siapa saja dari mereka yang ikut membunuh, maka mereka semua dikisos. Ya, ya'ni fi qatli rajul, yaitu dalam hal membunuh seorang. Wa huwa qawlu ba'di ahli al-'ilm wa madhhabul imam Ahmad aidha wa ghairihi. Dan ini adalah pendapat sebagian para ulama dan juga pendapat Imam Ahmad pula dan selainnya. Nah, jadi kesimpulannya, pembunuhan jamaah, nah, apakah mereka semua dibunuh? Nah, jamaah dibunuh seluruhnya. Nah, masalah yang berikutnya, ya. Wa amma annal muslimina tamathalu bidiyatihim. Adapun permasalahan bahwa kaum muslimin itu sama dalam hal pembayaran dia. Sama. Wa anna dzakara kal untha fi diyah, bahwa laki-laki sama seperti wanita dalam hal pembayaran dia. Fa'alam annahu lam yasihha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi diyatil mar'ati annaha 'ala nisfi min diyatir rajul. Sesungguhnya, ketahuilah sungguhnya tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan bahwa pembayaran dia seorang wanita adalah setengah dari pembayaran diahnya laki-laki. Nah, jadi ini permasalahan. Kalau wanita yang membunuh kemudian dimaafkan oleh aulia, oleh wali-walinya, maka apakah wanita ini cukup membayar setengah dia saja dari laki-laki? Kalau laki-laki 100 ekor unta, berarti wanita berapa ya kawan? Hanya 50 ekor saja. Apakah seperti itu? Atau perempuan juga sama hukumnya dengan laki-laki, harus membayar dia secara sempurna 100 ekor unta? Nah, di sini kata beliau, tidak ada yang sahih dari Nabi SAW bahwa wanita itu setengahnya dia dari laki-laki. Wa innama aqwalun li sahabati radhiyallahu anhum. Tapi yang ada hanya perkataan-perkataan para sahabat. Waqad qaddamna anna qawla sahabi laysa syar'an, dan telah kami sebutkan terdahulu bahwa pendapat sahabat itu bukanlah syariat. Namun ucapan ini fihi nazar, secara mutlak demikian tidak. Ya. Terkadang pendapat sahabat bisa menjadi hujjah. Dan terkadang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun kalau terjadi perselisihan di kalangan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, terjadi perselisihan, ada khilaf, maka tidaklah perkataan sebagian mereka menjadi hujjah atas perkataan yang lain. Dalam artian, tidak boleh kita menjadikan salah satu dari pendapat sahabat untuk membantah sahabat yang lain. Tidak, karena terjadi khilaf di antara mereka. Tapi kalau permasalahannya datang dari sahabat, ya, lalu kemudian tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat, maka yang sahih dalam hal ini adalah hujjah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Apabila seorang sahabat mengucapkan suatu pendapat, ya, dan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang menyelisihinya, maka yang sahih bahwa mengambil perkataan sahabat lebih utama daripada selain sahabat. Maka kalau tidak ada yang menyelisihi, maka berpegang kepada perkataan para sahabat. Nah, sehingga permasalahan ini perlu dilihat. Perkataan-perkataan para sahabat yang mengatakan bahwa wanita membayar diat setengah dari laki-laki, ini harus dilihat apakah ada yang menyelisihi. Kalau tidak ada yang menyelisihi dari sahabat, maka ini adalah hujjah dan kita beramal dengannya, bahwa wanita membayar setengah diat dari laki-laki. Wal hadithu sahihu, sedangkan hadith yang sahih, kata beliau, al muslimuna tatakafau dima'uhum, muslim itu seimbang darah-darah mereka. Waqad taqaddam, telah terdahulu, dalilun ala anna diyatal mar'ati mithlu diyatir rajul, maka hadis ini merupakan dalil bahwa pembayaran dia wanita seperti pembayaran dia laki-laki. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tapi hadis ini umum, ya, apabila sahih dari para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, dan tidak ada yang menyelisihi, yang zahir bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena mereka tentunya lebih mengerti tentang nas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang-orang setelahnya. Wa huwa qawlul asam wa ibni ulayyah, dan ini pendapatnya Al-Asam dan Ibnu Ulayyah, Ismail bin Ulayyah. Wa da'a ba'dhum al-ijma' 'ala anna diyatal mar'ati nisfu diyatir rajul, ada seorang bahkan mengklaim, sepakat para ulama, pembayaran diatnya wanita setengah dari pembayaran diat laki-laki. Wa huwa ijma'un ghairu sahih, namun ini ijma' yang tidak benar. Wa a'jabu min dhalika an tara al-khilaf mawjudan thumma yad'i al-ijma', dan lebih mengherankan lagi, kata beliau, engkau melihat ada perselisihan lalu dia mengklaim bahwa itu disepakati. Fala haula wala quwata illa billah wa in sahhal ijma'u fa inni qa'ilun bih, namun kalau sahih ijma', maka saya berpegang dengannya. Wallahul muwaffiq. Ya, kesimpulan dari permasalahan ini, apakah wanita setengah pembayaran diat laki-laki? Nah, kalau memang benar bahwa riwayat-riwayat yang datang dari sahabah yang menjelaskan tentang setengah diat laki-laki bagi wanita dan tidak ada yang menyelisihi, maka itu hujjah. Ya, maka kita beramal dengannya. Wallahu a'lam. Kecuali kalau ternyata setelah kita cek, kita teliti, terjadi khilaf di kalangan para sahabat, maka sehingga dalam hal ini kembali kepada keumuman dalil, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Wa amma anna diyatil kafirin adh-dhimmiyyin al-mu'ahidin 'ala an-nisfi min diyatil muslimin, adapun kalau diatnya, ya, orang-orang kafir, kafir dhimmi, ataukah kafir mu'ahid, itu setengah dari diatnya kaum muslimin. Fa asahhu ma warada fi dhalika al-khabaru sahihu an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka yang paling sahih yang datang dalam hal ini, yaitu riwayat yang sahih yang datang dari Abdullah bin Amr bin Al-Aus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diyatul muahidi nisfu diyatil muslim, pembayaran diat, ya, pembayaran diat, karena orang kafir membunuh orang kafir muahid atau zimmi, orang kafir yang hidup dalam kekuasaan kaum muslimin, itu setengah dari diat muslim. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa bihadza yaqulul Imam Malik wa Ahmad, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Al Imam Ahmad. Nah, maka dengan demikian di sini ada empat pembahasan yang telah kita bahas. Pertama tentang masalah qisas dalam hal pembunuhan. Pengkisosannya sama caranya, kecuali satu macam, ya, yang tidak boleh dikisos dengan perbuatan tersebut. Apa itu satu macamnya? Hah? Masya Allah. Kalau membakar dengan api, barakallahu fiik. Kalau banyak orang membunuh satu orang, gimana? Kalau 10 orang membunuh satu orang, dibunuh semua atau satu saja yang dibunuh? Hah? Dibunuh semua? Kejam banget. Hah? Dibunuh semua? Dibunuh semua enggak? Dibunuh semua? Enggak. Berapa yang dibunuh? Kalau 10 yang membunuh satu orang, berapa yang dibunuh? Hah? 5 atau 6? Berapa? Bunuh semua. Bunuh semua. Nah. Masya Allah. Kalau naam, pembayaran dia karena membunuh wanita, nah, berapa pembayaran diatnya? 100 ekor, sama dengan laki-laki. Nah, menurut pendapat muallif, ya, kalau kita mengatakan bahwa dari kalangan para sahabat tidak ada yang menyelisihi, maka yang sahih setengah. Nah, membunuh orang kafir, berapa pembayaran diatnya? Ndaki akhi, butoni, berapa pembayaran diatnya? Setengah. Masya Allah. Ya, tinggal dalilnya besok. Insya Allah ta'ala. Taib ilahuna ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله